Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة وبعد الله سبحانه وتعالى dalam Al-Qur'an berfirman memerintahkan kepada nabinya wa qur rabbi zidni ilma, katakanlah wahai Rasulullah, ya Rabb, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu bagiku. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul 'ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu, dan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberi ilmu daripada kalian. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamitu bihi ilman sahallallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk dia mencari ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga dengan ilmu tersebut. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Bagi yang Allah kehendaki kebaikan padanya, Allah akan faqihkan, pahamkan agama kepadanya. Berdasarkan ayat-ayat dan hadis yang telah kita baca tadi, menunjukkan bahwasanya adanya majelis ilmu, kemudian kita diberi kemudahan untuk bermajelis dan menghadirinya, itu merupakan karunia yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita, yang wajib untuk kita syukuri. Harapannya dengan mensyukuri tersebut, Allah Subhanahu wa taala memberkahi serta melanggengkan kenikmatannya ini, kenikmatan belajar ilmu agama. Di antara yang disebutkan oleh Imam Syafi'i, kata mutiara adalah tafaqquh, fi dinillah min alamati husnul khatimah. Belajar agama termasuk tanda dari husnul khatimah. Masih ada keinginan dan semangat belajar ilmu dengan segala keterbatasan yang kita miliki, keterbatasan usia ataupun keterbatasan kemampuan, kecerdasan, itu adanya keinginan untuk menuntut ilmu, itu adalah petanda baik kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Ya, sangatlah mendekati ataupun benar sekali apa yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i, merupakan tanda husnul khatimah. Karena ilmu itu adalah ibadah menuntutnya. Sampai akhir hayatnya dia kok masih terus menuntut ilmu, berarti masih terus dia dalam ibadah. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Sirin, inna hadza al-ilma dinun. Ilmu ini adalah agama. Artinya ibadah. Makanya kata Imam Ahmad dalam asarnya mengatakan, talabul ilmi la ya'diluhu syai'un. Menuntut ilmu itu tidak ada yang amalan yang sebandingnya. Tapi dengan syarat, liman taluhat niyatuhu. Selama niatnya itu adalah lurus, bagus. Ketika ditanya, apa sih niat penuntut ilmu adalah yarfa'ul jahla min nafsihi. Dia ingin menghilangkan kejahilan dari dirinya. Dan terbukti semakin kita menggali ilmu agama, semakin menunjukkan kita itu adalah masih jahil. Masih banyak yang kita tidak mengetahuinya. Tapi semakin jarang kita menghadiri ilmu, kita semakin menambah pintar, merasa lebih pintar. Jadi wajarnya adalah semakin seseorang menuntut ilmu, dia semakin tawadhu dan semakin haus dengan ilmu, karena dia merasa masih sangat kurang ilmu agamanya. Maka di majelis ini kami ingin mengajak terutama kepada kami sendiri, demikian juga jamaah, untuk mari kita jaga nikmat majelis ilmu dan nikmat kita diberi kemudahan untuk bisa menghadiri bersamaan dengan banyaknya keterbatasan yang kita miliki. Kita lanjutkan mempelajari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikumpulkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitab Bulughul Maramnya, dan kita masih dalam kitab Thahara tentang hukum-hukum bersuci, dan terakhir terkait dengan syariat mengusap khuf, mengusap sarung kaki yang dari kulit, dan termasuk darinya adalah kaus kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala ja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam salasata ayyamin wa layalihi wa layaliyahunna lil musafiri wa yawman wa lailatan lil muqimi yakni fil mathi alal khuffaini akhrajahu muslimun. Dan diriwayatkan dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan waktu 3 hari 3 malam untuk musafir dan sehari semalam untuk yang mukim, yang tidak safar, yaitu dalam mengusap khuf, dalam mengusap, artinya disyariatkan dan dibolehkan dia tetap mengusap khuf di tentang waktu ataupun tempo waktu tersebut. Hadis riwayat Muslim. Ini di antara sekian hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan terkait syariat boleh mengusap khuf ataupun sarung dan kaus kaki yang dipakai oleh seseorang selama dia memakainya dalam keadaan dia sudah berwudu terlebih dahulu, dalam kata lain dalam keadaan suci. Kemudian nanti setelah itu batal dan ingin bersuci lagi, tidak perlu dia melepas kaus kakinya tersebut, cukup dengan mengusapnya. Dan ini bagi musafir bisa berlangsung selama 3 hari 3 malam. Selama 3 hari 3 malam tersebut tidak dia lepas kufnya. Dan sehari semalam bagi orang yang tidak musafir, selama sehari semalam tersebut dia tidak melepas kufnya. Dan ini di antara pembatal daripada pembatal-pembatal mengusap kuf adalah ketika seseorang melepasnya. Melepas salah satunya sama dengan melepas dua-duanya. Meskipun melepas tersebut tidak membatalkan suci yang sudah bersuci sebelumnya. Misalnya seorang pada waktu duhur, dia mengusap kuf. Mengusap kuf. Karena dia memakainya di waktu subuh. Dan sebelum memakainya tentunya dia berwudu untuk salat subuh. Kemudian setelah itu untuk menghangatkan kakinya karena dia akan ke masjid, akan salat subuh, terasa dingin, dia pakai kaos kaki ataupun khuf. Atau apa saja yang dipakaikan ke kakinya yang menutupi mata kakinya. Kemudian dia batal dan ingin salat duhur, berwudu terlebih dahulu, cukup dengan mengusap khuf. Setelah mengusap khuf, qadarullah mungkin ada sesuatu di kakinya, dia merasa penting untuk dilepas. Apakah bisa dipakai untuk sholat duhur? Apakah diulang wudunya? Tidak perlu diulang. Karena dia dalam keadaan suci, tidak batal. Dengan sekedar dia melepaskan kaus kakinya tersebut. Tapi batasan waktunya yang sudah habis. Artinya dia tidak bisa melanjutkan waktu yang tadi dia pakai ketika subuh tadi. Misalnya setelah dia lepas, ternyata di dalam kaus kakinya ada hewan yang membuat kakinya mungkin terasa tidak enak, tidak nyaman, atau maka gatal, sakit, dia lepas. Setelah dia pakaikan lagi, ketika sholat asar tentunya dia tidak cukup hanya sekedar mengusap kuf, namun berwudu dengan melepaskan kuf dan membasuh kaki. Itu yang kita maksud bahwasanya melepas kuf itu adalah membatalkan waktu. Membatalkan waktu, tidak membatalkan thaharah. Tidak membatalkan sucinya. Saya ulangi lagi, ketika seseorang memakai sholat memakai khufnya di waktu subuh setelah dia berwudu, kemudian ketika ingin sholat duhur karena sudah batal, dia wudu lagi dan hanya mengusap kupnya. Setelah mengusap kupnya, dia terasa ada sesuatu di kakinya, memaksa dia untuk melepas kaos kakinya tersebut. Setelah hilang gangguan, dia pakaikan lagi. Atau dia tidak memakainya lagi. Boleh dia sholat duhur dengan wudu sebelum dia melepas kupnya tadi. Melepas kup tidak membatalkan wudunya. Kalau dia pakaikan lagi kupnya dan ketika sholat asar, nah di sini dia tidak bisa melanjutkan lagi. Dia harus melepas kupnya dan dia cuci kakinya ketika ingin pakai kupnya lagi. Untuk mukim satu hari satu malam batasan waktunya. Di sini rukhsah, keringanan seseorang berwudu boleh mengusap kuf, mengusap kaus kaki, tidak mencuci kakinya, dibedakan antara musafir, orang yang safar, dengan orang yang mukim, yang tidak safar. Yang musafir boleh selama 3 hari 3 malam dia membiarkan kupnya, kaus kakinya, di kakinya tidak dilepas dan cukup mengusapnya. Selama 3 hari 3 malam dihitung dari awal mengusap. Walaupun ada yang berpendapat dihitung dari awal batal wudunya. Namun yang lebih kuat dari pendapat-pendapat ulama adalah dihitung dari awal dia mengusap. Memulai 3 hari 3 malam tersebut. Kalau mukim yang tidak safar, maka batasan waktunya hanya 1 hari 1 malam. 1 hari 1 malam, hitungannya seperti tadi yang kita katakan. Dari awal dia mengusap. Walaupun para ulama di sini ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan dihitung dari awal makai. Pendapat yang kedua mengatakan dihitung dari awal batal. Entah keluar angin ataupun BAB ataupun DAK. Pendapat yang ketiga dihitung dari awal mengusap. Apa bedanya ketiga pendapat tersebut? Untuk pendapat pertama, kita ambil contoh dia makai kaos kakinya di waktu sholat subuh. Setelah berwudu untuk sholat subuh, dia pakai kaos kaki. Kemudian untuk sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, karena dia tidak melepas kaos kakinya, selama itu dia cukup mengusapnya ketika berwudu. Yang lain dibasuh, wajah, tangan. Untuk kepala dan kakinya cukup dikusap bagian atasnya saja untuk kupnya. Pas ingin sholat subuh, kalau pendapat pertama ini, dia harus melepas kupnya. Dan kalau ingin berwuduk, melepas kupnya dan berwuduk secara normal dengan membasuh kakinya. Ini untuk pendapat yang pertama, yang menghitung awal sehari semalam itu adalah dari awal makai. Pendapat yang kedua tentang dari awal dia batal. Sama, makainya di waktu subuh. Di waktu subuh. Kemudian di jam 6 atau waktu matahari terbit. Entah karena masuk angin ataupun waktu yang lainnya, dia batal wudunya. Keluar angin ataupun ke kamar kecil, BAK ataupun BAB, batal wudunya. Batal wudu. Walaupun belum berwudu, kemudian dia baru berwudu di duhur. Waktu duhur masih mengusap, asar masih mengusap. Bahkan subuh, besoknya lagi, masih boleh dia mengusap. Untuk subuhnya, walaupun makainya di waktu subuh, kemudian dia ingin sholat subuh dan masih memakai kaos kaki, dia berwudu untuk kakinya cukup diusap, tidak dibasuh, walaupun makainya di waktu subuh. Nah, habis masa berlaku mengusap kuknya untuk pendapat yang kedua itu adalah di jam 6. Karena dia batal kemarin awalnya itu jam 6. Itu expire-nya. Pendapat yang ketiga yang lebih panjang lagi waktunya adalah awal kali dia mengusap, walaupun batal di waktu jam 6, tapi dia tidaklah berwudu setelah itu kecuali ketika ingin sholat duhur, misalnya jam 12, dia ingin sholat duhur, dia berwudu, awal mengusap di situ. Maka besoknya lagi, habis waktu pengusapannya itu adalah duhur besoknya lagi. Ini hitungan sehari semalam. Dan itu yang lebih kuat pendapatnya karena babnya adalah mengusap, bukan bab membatal ataupun bab memakai. Karena di dalam ayatnya fil mashi alal kufaini, di dalam mengusap kuf berarti 3 hari 3 malam, 1 hari 1 malam untuk yang mukim, 3 hari 3 malam untuk yang musafir, dihitung awal awal hariannya adalah fil mashi, dalam mengusap, awal mengusap, awal mengusap. Kita katakan tadi ini adalah di antara pendapat ulama yang paling kuat. Artinya lebih panjang lagi hitung sehari semalamnya dari awal memakai, kalau dihitung dari awal mengusap. Kita berpindah ke hadis berikutnya karena ini adalah sama dengan hadis sebelumnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Al-Hafiz Ibnu Hajar wa an Tsauban radhiyallahu anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَهُوا عَلَى الْأَصَائِبِ يَعْنِي الْأَمَائِمَ وَالتَّسَاقِينَ يَعْنِي الْخِفَافَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ. Dan diriwayatkan, hadis yang diriwayatkan dari sahabat Tsauban, dari sahabat Tsauban radhiyallahu anhu, beliau berkata, ba'atha Rasulullah sariyatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus, mengirim pasukan sariyatan, pasukan perang, pasukan tempur. Nah, di sini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa amarahum an yamsahu 'alal afa'id. Rasulullah memerintahkan mereka untuk mengusap al-afa'id, yaitu imamah. Imamah, turban yang dililit di kepala. Bukan yang dijulur. Tapi turban yang dililit dililit di kepala. Wa tasaqin, yakni al-kifaf, dan tasaqin, yaitu khuf, kaos kaki, dikatakan tasahin, kan itu menghangatkan, yang menghangatkan kaki, terutama di musim dingin. Di antara bentuk menjaga kondisi adalah dengan menghangatkan kaki. Nah, di antara cara menangannya dengan dipakai dengan kup ataupun kaos kaki ataupun yang semisal dari yang menutupi kaki sampai ke mata kaki. Dalam hadis ini sahih Al-Hakim mensahihkan. Dan para ulama juga mensahihkan karena berdasarkan hadis-hadis yang lainnya juga menguatkan ini. Hadis ini dua yang disyariatkan seseorang mengusapnya. Yang pertama khuf, yaitu yang membungkusi ataupun melindungi kaki. Walaupun itu adalah berupa kain, kaos, kaki. Ataupun yang lainnya yang dipakai untuk melindungi kaki. Menghangatkan kaki. Dengan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan sebelum-sebelumnya. Awal makanya dia dalam keadaan berwudu sempurna. Termasuk kakinya dibasuh. Tempo waktunya adalah 3 hari dan 3 malam untuk musafir. Karena ini syariah biasanya adalah jarak tempuh, jarak mereka ke medan tempur itu safar umumnya. 3 hari 3 malam. Kalau mungkin adalah 1 hari 1 malam. Sebagaimana hitungan awalnya tadi adalah dari awal mengusap. Bukan dari awal batal ataupun bukan dari awal memakai. Walaupun itu adalah pendapat daripada pendapat-pendapat ulama. Yang kedua yang boleh diusap ketika seseorang sedang memakainya adalah imamah. Yaitu surban. Surban yang dipakaikan di kepala bukan hanya sekedar dijulur tapi dibilit dan diikat. Hikmahnya, kata para ulama itu adalah untuk memudahkan. Walaupun sama-sama diusap kepala tersebut, baik misalnya dia tidak pakai surban, yang dia usap adalah kepala. Kalau ketika dia pakai surban, yang diusap adalah surban. Apa sih sulitnya mengusap kepala? Untuk menjaga, artinya sulitnya bongkar pasang surban. Artinya seseorang ketika dia cukup mengusap bagian atasnya saja, seperti dia mengusap kepala, artinya dia seluruh. Oh, artinya kebanyakan daripada surban yang menutup kepalanya itu terusap, itu sudah mencukupi. Kalau telinganya ikut terbungkus oleh surbannya, ya sudah tidak perlu lagi mengusap telinganya. Kalau misalnya tidak terbungkus sih, ya tentunya diikutkan mengusap telinga. Telinga tetap diusap. Kalau misalnya ubun-ubunnya masih terbuka, sebagian ya model dia memakai turban adalah bagian depannya itu sengaja di, mungkin lebih nyaman baginya, depan-depannya itu masih terbuka. Dia usap bagian depannya dan dilanjutkan dengan surbannya. Artinya kalau telinganya ikut terbuka juga, termasuk yang telinganya jangan ditinggalkan, tetap diusap. Tapi kalau misalnya telinganya tertutup oleh surbannya, kan ada model surban yang dilingkar, dibilit sampai telinganya, bahkan kadang-kadang dilingkar lagi di sini, supaya awet. Ditiup angin tidak lepas. Kalau dia naik onta ataupun naik kuda ataupun naik kendaraan-kendaraan yang lainnya masih tetap nempel. Ya berarti ya sudah cukup mengusap bagian luarnya saja yang menutupi bagian dalamnya. Surban bedanya dengan khuf adalah tidak ada syarat harus memakainya dalam keadaan suci. Untuk boleh diusap ketika dia ingin berwudu lagi. Tidak ada syarat. Yang ada syaratnya adalah khuf. Surban tidak ada batasan waktunya. Tidak ada batasan waktu. Sehari semalam surbannya tetap melingkar, menempel di kepalanya. Ataupun terkadang dibuka, terkadang dipakai. Mau berhari-hari. Sehari atau kalau dia mukim atau lebih daripada 3 hari kalau dia itu adalah musafir, dia hanya sekedar mengusap surban, tidak mengusap kepalanya, tidak ada syarat. Nah, waktu dengan batasan-batasan waktu tertentu. Untuk surban. Ini bedanya antara perlakuan khusus dengan surban. Karena ya surban yang ditutupi adalah kepala. Yang kepala dia tidak dicuci, hanya diusap di dalam berwudu. Itu bedanya. Kalau khuf, dia menutupi kaki. Kaki, kalau dia tidak menggunakan khuf, maka dia dicuci. Tidak sah hanya sekedar mengusap ketika seseorang kakinya tidak ditutupi oleh khuf. Jadi ini beda perlakuan antara mengusap khuf dan mengusap surban. Sebagian para ulama mengkiaskan turban ini dengan topi, dengan belangkon, misalnya sadisak, diusap. Ada hadis, akan tapi tidak begitu sahih dan tidak begitu sore. Syekh Ibnu Utsaimin mengambil jalan tengah. Kalau pecisnya, topinya itu adalah sifatnya seperti turban, yang agak sulit bongkar pasangnya, karena sebagian peci itu ada yang model topi, ada yang model dia mengikat di sini di dagunya ataupun di lehernya, makanya agak sulit, melepasnya agak sulit. Maka jika artinya sifat masyakahnya, kesulitannya itu adalah seperti surban, maka boleh seseorang hanya cukup mengusapnya, yang diistilahkan dengan kolan suwa. Tapi dengan kolan suwa yang memang sulit dibuka pasang. Ini karena mengambil dari izin dan terkhis. Kemudahan yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Tapi kalau hanya seperti pecit-pecit biasa seperti ini, maka kata Ibnu Utsaimin, sebaiknya untuk tidak diusap dan diusap kepalanya. Cukup diusap kepalanya. Karena pecit yang mudah melepas dan memakainya, tidak sesulit surban ataupun yang semisal dari dengan surban dari topi yang digunakan, misalnya topi-topi para serdadu perang, pasukan perang mungkin. Ini kan tidak kalah sulitnya dengan surban ketika mereka memakainya, seandainya hanya mengusap yang menutupi kepalanya saja tanpa mengusap kepala, dikiaskan dengan izin mengusap surban. Artinya boleh. Hadis berikutnya masih dalam topik yang sama. Wa an Umar radhiyallahu anhu mauqufan. Wa an Anas marfu'an. Diriwayatkan dari sahabat Umar, mauquf artinya dari perkataan atau perbuatan Umar pribadi. Bukan dari Rasulullah. Wa an Anas marfu'an, tapi diriwayatkan dari Anas marfu' dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza tawaddaa ahadukum fala bisa khuffaihi falyamsah alaihi ma falyamsah alaihi wal yusalli fihima wa la yakhla'huma in syaa illa min janabatin. Akhrajahu Ad-Darqutni wal Hakim masahhahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang daripada kalian berwudu sedangkan dia memakai khuf atau kaus kaki, maka hendaknya dia mengusapnya dan sholat dengan memakainya. Jangan melepaskannya jika dia menghendaki, kecuali kalau junub. Kecuali kalau junub. Ini pembatal ketiga dari pembatal-pembatal ataupun batasan seseorang mengusap khuf. Pertama adalah makainya dalam keadaan suci. Mau berwudu cukup diusap. Yang kedua adalah masih dalam tempo waktu yang diizinkan, sehari semalam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir. Syarat yang ketiga adalah pembatalnya itu adalah junub. apanya bukan syarat ya, pembatal. Jadi pembahasan itu bukan syarat tapi pembatal. Tadi pembatal yang pertama adalah dia melepas kupnya. Melepas kupnya. Pembatal yang kedua adalah habis tempo waktunya. Pembatal yang ketiga adalah junub. Junub. Berarti kalau junub kan dia harus mandi. Maka tidak boleh ketika mandi wajib ini bagian kakinya yang terbungkus oleh kup cukup dia usapkan. Tapi harus dilepas kupnya ke usap kakinya dan dia basuh kakinya. Karena mandi wajib seluruh tubuh harus terbasahi oleh air. Tidak sah ada anggota tubuh yang tidak terbasahi oleh air. Kecuali kalau ada penyakit semacam terbungkus oleh perban dan plester luka dan misalnya itu adalah darurat. Namun hub bukan darurat. Untuk junub atau perkara-perkara yang mewajibkan dia mandi. Perkara-perkara yang mewajibkan dia mandi. Maka dia harus melepaskan hubnya. Artinya batasan waktu mengusap hub sudah habis. Dengan dia junub tersebut. Nah ini diambil dari kata-kata illa min janabatin. Kecuali dari sebab junub. Artinya kalau batal hanya karena buang angin. Atau batal karena buang air kecil. Atau batal karena buang air besar. Maka atau karena tidur malam, maka hal-hal ini tidaklah membatalkan pengusapan hub ketika dia ingin berwudu, cukup dia usap hubnya selama masih dalam tempo waktu sehari semalam ataupun 3 hari 3 malam. Kalau datang junub, maka dia harus melepas hub walaupun belum genap sehari semalam ataupun belum genap 3 hari 3 malam. Atau baru memakai hub. Kemudian dia mengalami junub. Entah karena mimpi atau karena berhubungan. Maka berarti dia kalau ingin berwudu. Ataupun tidak cukup berwudu. Ataupun dia ingin berwudu ya. Berwudu untuk dia tidur. Kan seorang junub. Sunahnya kalau ingin tidur. Dia belum mandi. Cukup dia berwudu. Apakah cukup dia mengusap hub? Enggak, sudah batal. Usapan hubnya sudah batal habis waktunya. Kalau mau berwudu dilepas. Dilepas basuh kakinya. Walaupun itu belum mensucikan dia dari hadas besar. Tapi orang yang junub dan ingin tidur dalam keadaan dia belum mandi, maka disunahkan untuk dia berwudu. Dengan wudhu yang sempurna seperti sholat. Seperti wudhu untuk sholat. Kalau dia memakai hub, walaupun, mohon maaf, misalnya pas dia melakukan hubungan tadi, hubungan pas sutri, dia hubnya enggak dilepas. Dan dia ingin tidur. Dan ingin melaksanakan sunnah wudhu sebelum tidur. Dalam keadaan dia junub, ya harus dia lepas hubnya. Karena wudhunya harus seperti wudhu dia sholat. Dan batal pengusapan sudah habis waktunya. Karena dengan dia junub tersebut. Ini pelajaran kita terkait dengan mengusap hub. Masih tersisa beberapa hadis. Dengan topik yang sama yaitu mengusap hub. Insya Allah bisa kita selesaikan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo dipraktikkan sunnah-sunnah seperti ini. Karena itu adalah merupakan rukhsah, keringanan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin dan suka. Kalau kita mendatangi ataupun melakukan keringanan. Karena keringanan itu adalah ibaratnya sedekah yang Allah berikan kepada hambanya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala senang ketika sedekahnya itu diterima. Wallahu alam disawab. Yang kedua, supaya kita bisa memperkenalkan sunnah ini kepada anak-anak kita, kepada istri-istri kita yang mungkin belum pernah mendapatkan pelajaran seperti ini. Terkadang mereka karena ketidaktahuan mereka, mereka merasa berat dalam kondisi-kondisi tertentu, padahal dia butuh untuk mengusap ruhnya ini. Sakit misalnya, atau sedang tidak ingin ataupun tidak kuat untuk menyentuh air ketika air itu harus dibasuhkan kepada kakinya. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, my God.